merasa salah, semua terasa hina. Ketika rasa itu tak bisa lepas dari diri yang telah terhempas. Cinta tadi suatu yang jauh,